Aduh, talka ka na. Ngalaten ba yunus maerobianen. Monaria talpos. Sokor kelem, sokor kelem tika toro ojak jen. Mas kenya be'e bekia, mas kenya be'ma'e bekia le. Cintaku hanya kamu, sayangku cuma kamu. Bintangkan ku petis bagai mas kawinnya. Bulan madu kita di angkasa sana. Selalu kita berdua, susah senang kita berdua.